السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' pertemuan ke-84. Masih di dalam pembahasan kitabun nikah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau berkata, Faslun, pasal. Wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan. Apabila seorang wanita menyusui seorang anak dengan susu yang dia miliki. Artinya susu yang berasal dari dirinya. Ya, dia ambil seorang anak, ya wanita, kemudian dia susui. Rodo'ah. Ya. Apa yang terjadi? Soro ar-radi'u waladaha. Maka anak yang menyusu dari wanita ini menjadi anaknya. Ya. Ada seorang wanita, dia sedang dalam kondisi menyusui bayinya. Lalu ada tetangga atau saudara datang menitipkan anaknya untuk disusui beberapa waktu. Karena ibunya mungkin sakit atau karena ada satu keperluan dan lain sebagainya. Maka si ibu ini pun menyusui anak tersebut dengan susu yang keluar dari tubuhnya. Maka hukumnya dalam agama kita, anak yang menyusu dari wanita tersebut, soro waladaha, menjadi anaknya. Bisyartaini, dengan terpenuhinya dua syarat. Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka anak tadi disebut dengan anak susuan. Ya, sebagaimana sudah kita bahas bahwa ada beberapa sebab seseorang itu haram menikah dengan orang lain. Bisa dikarenakan nasab, bisa disebabkan karena terjadinya hubungan pernikahan, bisa juga disebabkan karena rodo'ah. Kalau dikarenakan nasab, misalnya seorang laki-laki tidak bisa menikahi anaknya, atau saudari perempuannya, atau dia pun tidak boleh menikahi anak dari saudari perempuan atau saudari laki-laki, atau dari pernikahan. Seorang laki-laki tidak bisa menikahi mertuanya, itu dari apa pernikahan, ya, atau dari rodo'ah. Seorang anak yang menyusu dari seorang ibu, maka ibu tersebut menjadi ibunya. Dan seandainya si ibu tersebut memiliki anak perempuan tersebut menjadi saudaranya. Ya. Dengan syarat, dengan dua syarat. Bisyartaini dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satu dari dua syarat ini adalah ayyakuna lahu dunal haulaini, ayyakuna lahu dunal haulaini. Anak itu haruslah berumur kurang dari 2 tahun. Jadi ketika disusui, si anak yang menyusu tersebut usianya haruslah kurang dari 2 tahun. Karena memang di dalam penjelasan Al-Quran bahwa masa menyusui seorang anak adalah 2 tahun. Ya. Wa fisaluhu fi amaini. Disusui selama 2 tahun. Ya. Syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin, an turdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqat. Si ibu ini hendaknya menyusui anak tersebut 5 kali, ya sebanyak 5 kali menyusui mutafarriqat, yang terpisah-pisah. Misalnya pagi, ya pagi-pagi disusui, lalu nanti jam 10 kembali nyusu, lalu jam 1 misalnya kembali nyusu 3 kali, ba'dal asr kembali lagi menyusu 4 kali, lalu ba'dal maghrib kembali disusui 5 kali. Ya khamsu radha'at mushbi'at. 5 kali menyusui yang terpisah-pisah yang mengenyangkan perutnya. Ini dua syaratnya, ma'asyiral muslimin. Jadi dua syarat seorang anak memiliki status anak susuan adalah ketika anak itu berusia kurang dari 2 tahun. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sang ibu menyusui anak tersebut minimal 5 kali menyusui mutafarriqat, yang terpisah-pisah. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, wal aslu fima sabaq min ahkamil kitabi was sunnah. Adapun dalil apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Qadi Abi Syuja', baik dari Al-Kitab ataupun As-Sunnah, adalah sebagai berikut. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 23 berfirman, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah. Dan saudari kalian sesusuan. Artinya diharamkan seorang laki-laki menikah dengan ibu yang menyusuinya. Dengan dua syarat yang tadi telah disebutkan. Sebagaimana haram atas seorang laki-laki menikahi saudarinya sesusuan. Dengan syarat, dua syarat yang telah tadi kita sebutkan. Lalu di sini beliau berkata, faqad dallatil ayatu ala thubutil hurmati birradai bainal murdi'ah warradi'. Ayat ini menunjukkan, ya, berlakunya hurmah, yaitu keharaman menikah dengan adanya susuan antara seorang wanita dengan anak yang menyusu, ya, anak dengan anak yang dia susui. Ada hurmah, ada sifat mahram di antara mereka. Wa bainahu wa baina banatiha. Sebagaimana hal itu ada antara anak yang menyusui ini dengan ukhtiha, dengan saudaranya sesusuan. Ya, tadi surah apa? An-Nisa ayat 23. Lalu kenapa wanita tersebut menjadi haram untuk anak yang disusui tadi? Dikatakan li'annaha sarat ummahu wasirna akhawatin lahu. Karena ibu tersebut menjadi ibunya. Dan saudarinya sesusuan tersebut menjadi saudarinya perempuan. Wa idza kana ar-radi'u unsa sara abna'uha ikhwatun laha. Ya. Apabila yang disusui adalah seorang wanita, ya, wanita. Jadi yang disusui bukan laki-laki, wanita. Maka anak laki-laki dari si ibu yang menyusui menjadi saudara untuk anak wanita tersebut. Ya, jadi hukumnya sama. Baik yang disusui adalah laki-laki ataupun yang disusui itu adalah seorang perempuan. Wa dalla 'ala ishtiratil haulain. Lalu mana dalilnya bahwa ada syarat harus 2 tahun ya baru dianggap rodo'ah itu menjadi menimbulkan hukum haram atau mahram, mana dalilnya harus 2 tahun? Kata beliau dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah 233 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu, kata Allah, mereka menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan rodo'ah, menyusui, ya, 2 tahun. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Ummuna Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha rajulun. Pernah satu ketika Nabi memasuki rumah Aisyah. Sedangkan di rumah tersebut ada seorang laki-laki. Faka'annahu taghayyara wajhuhu. Maka terlihat seperti wajah Nabi berubah. Ada seperti tidak suka. Faqalat, maka Aisyah berkata, innahu akhi. Laki-laki ini ya Rasulullah adalah saudaraku. Ya. Maka Rasulullah berkata, unzurna man ikhwanikunna. Perhatikan siapa saudara kalian itu. Ya. Innamar radha'atu minal maja'ah. Karena sesungguhnya radha'ah itu adalah minal maja'ah. Apa itu maja'ah? Kita perhatikan di sini. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai maksudnya maja'ah itu adalah tuhram ar-radha'ah idza kanat fi zamani alladhi yaj'u fihi al-insanu li faqdiha. Yang dimaksud dengan maja'ah adalah zaman, satu periode dari umur manusia di mana kalau mereka tidak menyusu dari ibunya mereka akan kelaparan. Sebaliknya mereka akan kenyang ketika mereka menyusu dengan ibunya tersebut. Artinya ini isyarat yang tegas bahwasanya ya haramnya, munculnya keharaman antara seorang anak dengan ibu yang menyusuinya adalah apabila dalam kurun 2 tahun. Artinya kalau si anak itu sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka itu tidak lagi disebut dengan periode maja'ah. Ya, tidak lagi memasuki periode maja'ah. Apa itu maja'ah? Kondisi dari di waktu tertentu pada umur manusia di mana mereka harus diberikan susu ibu. Kalau tidak diberikan, mereka akan kelaparan. Dan mereka kenyang ketika diberikan susu ibu. Dan itu terjadi pada 2 tahun yang pertama dari umur manusia. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau pun adalah ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menjadi mahram minar radha'ah dikarenakan menyusui illa ya ma fataqal an'am fi thadiyi, ya, kecuali yang mengenyangkan perut. ya tidak menjadi mahram dengan radha'ah, kata Rasulullah, illa ma fataqal am'a fi thadi, kecuali yang membuat kenyang si anak tersebut. Ya, tentunya ini menunjukkan usia haulain 2 tahun tersebut. Wa kana qabla al-fitam, dan itu dilakukan sebelum fitam. Apa itu fitam? Sebelum disapih, bahasa kitanya, sebelum disapih. Artinya kalau sudah lewat dari masa safihan, yaitu misalnya lewat 2 tahun, maka itu tidak menjadi anak susuan, ya, anak susuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Luqman ayat 14, wa fisaluhu fi amaini, dan si anak itu disafih ketika genap berusia 2 tahun. Artinya dia tidak lagi membutuhkan ASI dari ibunya. Ya, tidak membutuhkan ASI dari ibunya. Dia sudah bisa makan makanan yang lain seperti nasi yang dihaluskan dan lain sebagainya. Disebut di sini yang dimaksud dengan al-fisal adalah al-fitam. Wa fisaluhu artinya fitam. Apa itu fitam? Disapih bahasa kitanya. Li'annahu yufsal bihi radi'an ummihi, karena di masa 2 tahun itulah dipisahkan antara seorang anak dengan ibunya agar dia tidak lagi menyusu dari ibunya. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa ketika seorang ibu tetap menyusui anaknya setelah lebih dari 2 tahun itu malah tidak bagus untuk kesehatannya. Ya, tetapi kalau dilakukan pada kurun 1 sampai 2 tahun itu sangat membantu proses perkembangan imunitas anak tersebut. Lalu dikatakan dalam riwayat Ad-Daruqutni dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, la radha'a illa ma kana fil haulaini, tidak ada radha', tidak ada hukum menyusui kecuali di 2 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, adapun dalil, kita sudah selesai membaca dalil-dalil bahwa anak tersebut usianya harus kurang dari 2 tahun. Karena ketika 2 tahun harus disapih. Lalu mana dalilnya bahwasanya disyaratkan harus minimal 5 kali menyusui? Ya, sebagaimana syarat tadi disebutkan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Hal ini kata beliau berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, kana fima unzila minal Qur'an, di antara ayat yang pernah diturunkan di dalam Al-Qur'an adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuhrimna, 10 kali menyusui, ya, itu menjadikan ibu tersebut, wanita yang menyusui, menjadi mahramnya. Kemudian ayat ini dimansuh, diganti. Ayat yang mengatakan harus 10 kali menyusui, diganti, diangkat, diubah dengan turunnya ayat yang lain, bi khamsi ma'lumat. Dengan 5 kali menyusui saja. Fatwufiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di kemudian hari baginda Rasul pun meninggal. Wa hunna fima yuqra minal Qur'an. Sedangkan ayat tentang radha'ah ini masih dibaca di dalam Al-Qur'an. Kalau sekarang kita buka Qur'an sudah tidak ada. Apa maksud dari perkataan ibunda Aisyah bahwa Nabi meninggal, ya, bahwa Nabi meninggal sedangkan ayat itu masih dibaca sebagai Al-Quran? Maksudnya kata beliau, inna naskhaha kana mutaakhiran, perubahan atau pengangkatan ayat ini terjadi mutaakhiran, menjelang wafatnya Nabi. Dan ini kalau kita baca kitab tafsir, dimasukkan oleh para ulama kepada kategori pergantian hukum atau pada kategori diangkatnya ayat dan tetapnya hukum. diangkatnya ayat, tetapnya hukum. Karena nanti kalau kita bicara nasakh mansukh itu banyak macamnya. Ada diangkat hukum, ditetapkan ayat. Ada diangkat ayat, ditetapkan hukum. Ada yang diangkat ayat, diangkat hukum. Ya? Itu macam-macamnya. Sebagian, dan ada macam yang lain. Jadi ayat ini, sebelum Nabi wafat, itu masih dibaca. Beberapa saat menjelang Nabi wafat, ayat ini diangkat, yaitu khamsu radha'at ma'lumat. Lima kali menyusui yang dimaklumi. Diangkat ayatnya. Karena ini diangkatnya atau dinasakh menjelang wafatnya Nabi, masih banyak sahabat yang belum tahu bahwa ayat itu sudah dimansukh, sudah dibatalkan, sudah diangkat ayatnya, walaupun hukumnya belum diangkat. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa makna ma'lumat, adapun yang dimaksud dengan lima kali menyusui yang ma'lumat, ay kullu rad'atin mutamayyizatin an ghairiha. Setiap kali menyusui itu terpisah dengan yang lain. Artinya lima kali menyusui. Itu dalil ma'asyiral muslimin. Bahwasanya minimal adalah lima kali menyusui. Ya. Oleh karenanya dalam riwayat Imam Muslim dikatakan tidak menjadi mahram dikarenakan rodo'ah apabila hanya dua kali atau satu kali sedotan atau dua kali sedot. Satu kali apa misalnya anak itu meminum satu kali atau dua kali, itu tidak sampai menjadikan haram. Jelas, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Jadi syaratnya ada dua ya. Syarat yang pertama adalah anaknya harus kurang dari 2 tahun. Syarat yang pertama anaknya harus kurang dari 2 tahun. Syarat yang kedua adalah 5 kali paling minimal 5 kali apa disusui. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wa yasiru zaujuha aban lahu." Kalau seorang wanita sudah menyusui seorang anak 5 kali dan anak itu kurang dari 2 tahun, maka suami dari ibu yang menyusui menjadi bapaknya. Ya, ayah susuan. Ya, kenapa dikatakan di sini li'annahu radha'a min labanihi? Karena anak itu telah menyusu dari susu yang dia miliki, yaitu yang dimiliki oleh si ayah. Ya. Fa idza kana dzakaron sara ibnan lahu. Apabila yang disusui itu seorang laki-laki, maka dia menjadi anak laki-lakinya dari susuan. Ya. Wa idza kana bintan sarat ibnatahu minar radha. Kalau yang menyusu wanita, maka itu jadi anaknya dari susuan. Lalu dikatakan wa yuhram 'alal murdha at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Maka diharamkan atas seorang anak yang disusui menikah dengan ibu susuannya dan menikah dengan setiap orang yang bersambung nasabnya. Dikatakan di sini ai maksudnya yuhram 'alal radhi', anak yang disusui tersebut diharamkan atasnya menikahi wanita yang menyusuinya. Li'annaha sarat ummahu minar radha', karena yang menyusui tersebut jadi ibunya. Sebagaimana diharamkan atasnya menikahi ya orang-orang yang bernasab dengan ibu tersebut, baik dengan nasab atau dengan susuan. Misalnya yang disusuinya ada lebih dari satu anak, yang satu anak laki-laki, yang satu anak perempuan, boleh tidak mereka menikah? Tidak boleh, karena mereka saudara sesusuan. Ya. Contohnya bintiha, seandainya si ibu tersebut punya anak perempuan, tidak boleh dinikahi oleh anak yang tadi dia susui. Atau si ibu memiliki saudari perempuan, maka itu jadi bibi susuan. Atau ammatiha, atau bibinya, bibi dari wanita yang menyusui, atau bibi dari ibu wanita yang menyusui, wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengannya. Ya. Jadi yang berhubungan nasab dengan si ibu tersebut seperti anaknya, saudari kandungnya, bibinya, ya bibinya, karena bibinya nanti menjadi bibi juga untuk untuk anak yang dia susui, baik bibi dari jalur ayah ataupun bibi dari jalur ibu. Wa yuhram 'alayha, sebagaimana diharamkan atasnya, atas wanita yang menyusui tersebut, at-tazwiju ilal murdha' wa waladahu, menikah dengan anak yang dia susui dan anak-anaknya. Artinya kalau nanti si anak yang menyusui punya anak, maka tidak bisa menikah dengan wanita yang menyusui tersebut. Dikatakan di sini ai, maksudnya adalah yuhram 'alal murdi', diharamkan atas wanita yang menyusui, an tatazawwaj, ya, menikah, billadhi ardha'athu, dengan orang yang telah dia susui. Diharamkan atas wanita yang menyusui menikah dengan orang yang telah dia susui, artinya kebalikannya sama, ya, li'annahu ibnaha minar radha, karena anak itu menjadi anaknya sesusuan, fasara ka biniha minan nasab, maka jadilah anak itu seperti anaknya dengan nasab, kama yuhram 'alaiha, sebagaimana diharamkan atas ibu tersebut, an tatazawwaj bi abna'ihi mahma nazalu, sebagaimana ibu tersebut haram menikah dengan anak susuan. Si ibu menyusui seorang anak, di kemudian hari anaknya punya anak laki-laki. Itu enggak boleh dinikahi. Wa in nazalu, walaupun turun ke bawah cucu dan lain sebagainya. Li'annaha jaddatuhum, karena wanita itu adalah jaddatahum. Wanita tersebut menjadi mendapatkan hukum nenek mereka. Ya, wanita tersebut mendapat hukum nenek mereka. Fahiya muharramatun alaihim kahurmati jaddatihim minan nasab. Maka haram menikahi wanita tersebut sebagaimana haram menikahi nenek dari nasab. Dan ini disebut nenek dari rodo'ah, susuan. Lalu dikatakan di sini, duna man kana fi darajatihi au a'la tabaqatan minhu, duna man kana fi darajatihi au a'la tabaqatan minhu. Tetapi hukum haram ini tidak berlaku atas orang yang setingkat dengannya atau di atasnya. Apa maksudnya, coba kita lihat. Ai ka akhihi wa ibnu ammihi, ka akhihi wa ibnu ammihi, artinya kalau seandainya laki-laki yang disusui tersebut memiliki saudara kandung, ya, saudara kandung itu boleh dinikahi oleh sang ibu tersebut, ya, karena apa, dia setingkat dengan anak tersebut dan tidak ada hubungan apa-apa dengan si ibu, tidak ada hubungan apapun dengan si ibu. Ya, dikatakan di sini ka akhihi, contohnya saudaranya laki-laki, wa ibnu ammihi, dan anak-anak pamannya, berarti sepupunya, ya, li'annahum ajanib anha wa lam yardau minha, karena mereka ajanib, orang yang asing, dan mereka tidak nyusu dari ibu tersebut, maka mereka boleh saja menikah. Tapi yang ada hubungan secara langsung, baik itu ke bawah, ya, dikatakan tadi ke bawah, ya, anak-anaknya, itu tidak boleh, karena itu masih ada hubungan dengan anak yang disusui tersebut. Atau yang derajatnya lebih tinggi, contohnya bapaknya, bapak si anak yang disusui menikahi ibu yang menyusui anaknya, nggak ada masalah. Dikatakan di sini contohnya bapaknya atau pamannya, fahum aidon ajanib anha walam yurdi'u minha, mereka pun ajanib, orang yang asing, dan si ibu tersebut tidak menyusui mereka. Ya, dan di sini ada dalil, ya, pembahasan kita sudah habis sebenarnya, tinggal baca dalilnya saja.

tentunya di daerah-daerah yang memiliki layanan jaringan 4G ya, agar tidak apa namanya sinyalnya agar tidak putus. Kita coba mulai kesempatan kedua ini dengan membacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah mau bertanya, anak saya meninggal dunia usia 20 tahun. Ketika sakaratul maut, dia selalu bersalawat Nabi yang bunyinya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli sallihu wasila. Terakhir napas terakhirnya dia memanggil ya Allah sampai hembusan napas terakhir. Itu bagaimana? Apakah kematian baik? Apakah bertemu saya di alam barzakh? Masya Allah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah memberikannya rahmat dengan rahmat yang luas ya. Yang saya baca tidak ada masalah dengan salawat itu, bagus ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa ballighul wasilah. Tidak ada masalah dengan salawat itu, bagus. Dan mudah-mudahan itu menjadi alamat yang baik bahwa dia adalah orang yang husnul khatimah, orang yang mengakhiri perjalanan hidup di dunianya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya. Walaupun dalam satu riwayat dikatakan bahwa kalimat yang lebih sempurna yang diucapkan oleh seorang ketika akan meninggalkan dunia yang fana adalah la ilaha illallah. Berdasarkan hadis, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya sebelum dia meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu yang sedang menyusui, punya hutang puasa Ramadan lalu sejumlah 18 hari. Bolehkah saya membayar utang puasa saya dengan uang sejumlah 510 ribu pada mertua saya yang termasuk orang yang tak mampu? Kemudian mertua saya mengelola uang tersebut dengan memberikan makanan kepada 5-10 orang. Saya menghitung 30 ribu per hari untuk membayar fidyah. Wallahu a'lam bissawab ya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apa yang harus dilakukan wanita yang menyusui. Pendapat yang paling kuat ya, dan ini adalah pendapat di mazhab Imam Syafi'i, yaitu wajib mengqadha. Selama masih bisa mengqadha, maka wajib mengqadha. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau masih sanggup mengqadha, maka berusaha untuk mengqadha. Tetapi kalau seandainya memang tidak sama sekali sanggup untuk mengqadha dikarenakan fisik yang lemah, ya karena kondisinya sedang menyusui, ya dijelaskan oleh para ulama, ya seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, tidak masalah kalau memang dia tidak sanggup mengqadhanya, sedangkan Ramadan yang akan datang sudah dekat, maka tidak masalah baginya membayar fidyah. Itu yang pertama. Tapi hukum asalnya adalah mengqadha. Selama masih bisa mengqadha, maka hukum asalnya baik wanita yang tidak berpuasa dikarenakan hamil atau dikarenakan menyusui, yang wajib adalah mengqadha. Kalau sudah berjuang mengqadha tidak bisa, barulah fidyah. Boleh tidak dititipkan ke mertua ya, titipkan ke mertua. Wallahu alam bissawab ya. Kalau memang mertua itu miskin, dia membutuhkan bantuan, hukum asalnya dia tidak diberikan sedekah. Tetapi nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, sang suami wajib memberikan nafkah. Dan tidak boleh kita menggugurkan kewajiban dengan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada kita. Artinya memang tanpa ada fidyah juga, sang suami memang harus menafkahi ibunya. Oleh karenanya kalau maksudnya menitipkan kepada ibu untuk ditunaikan 18 paket, itu gak ada masalah. Tapi kalau hanya ditunaikan 10, 8 lagi untuk siapa? Untuk ibu. Ibu tidak. Ibu memang, Allah alam bisawab, kata para ulama, tanpa ada fidyah pun dia sudah punya hak nafkah. Nanti akan kita baca. Di pertemuan yang akan datang, itu beliau, Al-Qadi Abi Syuja, akan memberikan penjelasan tentang nafkah. Ya, kata beliau di sini, wa nafaqatul amudaini. Ya, nafkah itu untuk dua tiang. Dua tiang di sini maksudnya adalah pondasi atau dasar pokok, ya itu adalah orang tua kita. Kalau memang nanti mereka tidak mampu, tidak punya pekerjaan, sakit dan lain sebagainya, maka anaknya wajib memberikan nafkah. Ya, yang kedua adalah furu', ada aslun, ada furu'. Kalau furu' itu anak-anak. Kapan anak-anak diberikan nafkah itu akan kita bahas. Insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, esok hari kita akan bahas. Yang pasti berikan itu kepada orang yang memang membutuhkan, orang miskin, itu kita berikan. Ya, dinilainya 30.000 sebagai bentuk kehati-hatian, ya silahkan, tidak masalah. Ya, tetapi jangan diberikan kepada orang-orang yang memang wajib kita nafkahi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Palembang. Bagaimana hukumnya tukar emas dengan berat yang berbeda lalu menambah uang? Ya. Allah alam bissawab, itu sudah kita bahas ya di dalam bab jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi mithlan bimithlin yadan biyadin." Emas kalau ditukar dengan emas harus mithlan bimithlin yadan biyadin. Harus sama ukurannya, mislan bimislin, harus semisal, dan harus yadan biyadin, kontan. Harus semisal dan harus kontan. Oleh karenanya para ulama ketika menjelaskan hukum jual beli emas dengan emas, mereka katakan at-tamathul wat-taqabut. Harus semisal dan harus kontan. Kalau tidak semisal ukurannya, maka itu disebut dengan riba fadl. Tapi kalau tidak taqabut, itu disebut dengan riba an-nasi'ah. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi tidak boleh. Lalu Ustaz, saya kan pengen dapat emas yang lebih bagus. Apa salahnya saya tukar tambah? Oh, tidak bisa dalam agama. Jual dulu emas yang jelek. Ya, emas yang mungkin ibu sudah patah atau bagaimana, itu saya tidak tahu. Dijual dulu saja. Uangnya disatukan dengan uang yang ibu punya, baru dibelikan emas yang baru. Allah alam bissawab. Kita masih menantikan pertanyaan ya, waktu kita masih panjang dan pertanyaannya belum masuk. Kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, menggunakan dua layanan kami di layanan telepon 0812-1998-1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan kami di layanan pesan singkat di 0812-9345-5676 ya. Dan kami pun sedang melakukan percobaan untuk menggunakan layanan telepon via WhatsApp. Jadi bagi saudara-saudara, para pemirsa Niaga TV di rumah, dimanapun Anda semua berada, Anda bisa menghubungi kami via WhatsApp. Jadi selama ini kita menggunakan telepon yang sifatnya pulsa, kita pun sekarang mencoba membuka layanan telepon melalui aplikasi WhatsApp. Sepertinya ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya, dari Ibu Nur Heba dari Kepulauan Riau. Baik, silakan. Mau nanya. Halo? Iya, Ibu, silakan. Mau nanya mengenai kalau bapak tiri itu wajib tidak menyekolahkan anak tirinya sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih Ustaz. Allah alam bisawab ya. Pertanyaan baik Ibu, itu saja pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya, apakah hukumnya wajib apakah sunnah itu, apakah mubah? Baik. Terima kasih. Baik. Pertanyaan dari saudari kita di Kepulauan Riau, mudah-mudahan Allah memberkahi beliau dan keluarga. Pertanyaannya adalah apakah anak seorang ayah sambung atau dalam istilah fikih disebut dengan zaujul yaitu suaminya ibu. Suami ibu, apakah wajib menafkahi anaknya, anak sambungnya dari istrinya, wajib atau tidak? Allah alam bissawab ya. Kalau kita baca penjelasan para ulama dikatakan ya dianjurkan saja, mustahab saja. Tapi bukan sesuatu yang wajib, dianjurkan. Dan tentunya ini berangkat dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar seorang suami berbuat baik kepada keluarganya. Itu perintahnya umum. Ya Rasulullah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada orang keluarganya, dan aku adalah orang yang baik kepada keluargaku. Begitupun berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang baik. Artinya ya mustahab, kalau memang sang suami memiliki kemampuan, dianjurkan, dianggap baik ketika dia melakukan amal yang sifatnya tatawu, sukarela, dia menyekolahkan anak dari istrinya sampai perguruan tinggi. Tentunya itu akan menjadi satu amal soleh yang sangat besar dan sebagai bagian dari berbuat baik kepada istrinya. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Bukit Tinggi, kita terputus ya, Masya Allah, Qadarullah, Masya Afa'al. Bisa dicoba lagi, hamba Allah di Bukit Tinggi. Kita memasuki pertanyaan dari pesan singkat, pertanyaan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salat witir, itu baca surat Al-A'la sama Al-Kafirun. Terus rakaat terakhir baca surat Al-Ikhlas. Dirutinkan Ustaz, mohon pencerahannya. Iya betul, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, itu sudah pernah kita bahas di bab salat-salat sunnah, bahwasanya ketika rakaat yang pertama membaca Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga sebagai rakaat terakhir dalam salat witir, disunnahkan membaca suratul ikhlas. Ya, itu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Terputus lagi. Sudah beberapa penelpon yang masuk, tapi qadarullah terputus. Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Kita masih menantikan partisipasi para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab, kajian tentang pembahasan matan Abi Syuja, pembahasan tentang masalah kitabun nikah, pasal tentang masalah rodo'ah. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Halo. Ya, silahkan. Ini dari Yang Maha Allah Bukit Tinggi, Ustaz. Baik, silahkan, Bapak. Ya, ya. Kapankah waktu berdoa yang tepat, Ustaz? Waktu berdoa yang tepat. Nah, ya itulah waktunya, berapa waktu dan kapan waktunya begitu. Baik. Itu saja Bapak? Ya itu saja, makasih. Barakallah Bapak. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga. Tentunya doa memiliki waktu-waktu yang mustajab. Di dalam hadis Nabi SAW banyak menyebutkan waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu tersebut adalah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah mustajab. Doa antara adhan dan iqamah itu mustajab. Oleh karenanya ketika bapak di masjid, lalu bapak menunggu iqamah, maka perbanyaklah berdoa. Itu satu. Yang kedua adalah ketika sujud. Rasulullah berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya, waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Yang ketiga adalah sepertiga malam yang terakhir berdasarkan hadis, inna rabbakum yanzilu ila samaid dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke dunia, ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Di malam itu Allah mengabulkan doa manusia. Yang keempat tentunya adalah di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Yang kelima adalah menjelang berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, begitupun di hari Arafah. Ya, dan masih banyak waktu-waktu yang lain yang diajarkan oleh Nabi ketika mendengar ayam, ketika telah azan, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada Ibu Lulu di Perth, kita angkat coba. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Lulu, sehat Ibu ya? Baik, alhamdulillah. Barakallah ibu. Ustaz, saya mau tanya. dulu kakak saya waktu masuk dari shipping, dia punya anak bayi di bawah umur 2 tahun Ustaz. Terus dia tidak bekerja, dia menjaga bayi tetangganya di sebelah, tapi bukan muslim Ustaz. Nah itu karena kakak saya terlalu banyak air susunya, itu menyusui anak itu. Begitu Ustaz. Yang saya tanyakan apakah itu diperbolehkan Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz, jazakallah khairan. Baik, barakallah Ibu Lulu di Perth ya, di Australia. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau. Allah alam bisab ya. Menyusui itu bagian dari muamalah yang sifatnya muamalah walaupun dia berimplikasi hukum syariat ya. Dan Allah alam bisab ya, yang saya tahu tidak ada masalah di situ Ibu. Yang saya ketahui selama ini dari apa yang saya baca ya, dari penjelasan para ulama, tidak ada masalah ketika seorang muslim dia menyusui seorang anak yang ayahnya adalah Nasrani misalnya atau Yahudi, saya tidak mendapatkan ada larangan terkait dengan masalah tersebut. Maka ketika tidak ada larangan ya, Allah alam bisawab, kembalikan ke hukum asal ya, mubah. Belum lagi ada hadis yang mengatakan bahwa seorang anak itu ya suci. Ya, ada hadis di mana baginda Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam kondisi suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka bapaknya lah yang, bapak dan ibunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Adapun seorang anak itu dia terlahir dalam fitratullah ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus, itulah fitrah yang dengannya Allah menciptakan manusia. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pesan singkat pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Riau, bolehkah saya menikah dengan adik perempuan dari saudara sesusuan? Adik perempuan dari saudara sesusuan. Itu tadi kita sudah bacakan, adik perempuan dari saudara sesusuan ya. Kalau kita lihat tadi di sini dikatakan duna man kana fi darajatihi. Coba diulang lagi pertanyaannya. Bolehkah saya menikah baik dengan adik perempuan? Adik perempuan saudara sesusuan. Adik perempuan dari saudara sesusuan. Jadi seorang wanita menyusu kepada yang lain, ibu susuan. Ibu susuan ini punya anak. Anaknya ini punya adik. Atau si ibu punya anak lebih dari satu. Kalau maksudnya seperti itu tidak boleh. Ya, coba kita ulang lagi sekali lagi, saya masih kurang tangkap. Bolehkah saya menikah dengan adik perempuan dari saudara sesusuan? Adik perempuan, jadi beliau punya saudara sesusuan, laki-laki. Saudara sesusuan ini punya adik, ya, dan mereka dihubungkan oleh susuan. Ya, Allah alam bisab, yang saya pahami tidak boleh. Karena itu ya sama saja saudara sesusuan. Karena adiknya tersebut pun menyusu dari ibu yang sama. Artinya mereka dipertemukan dalam satu ibu susuan. Itu yang saya pahami dari pertanyaan itu. Allah alam bisab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat di masjid yang imam rutinnya pelaku syirik akbar? Karena beliau suka melakukan hajat di kuburan. Ya tentunya tidak boleh. Kalau memang sudah yakin bahwa itu adalah syirkul akbar, dia melakukan perkara syirik yang zahir, yang jelas, yang sharih, yang tidak ada keraguan sama sekali, maka tidak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka gugurlah amal-amalmu. Tidak diterima amal-amal orang tersebut. Bagaimana kita sholat di belakang orang yang amalnya tidak diterima? Kalau memang itu syirik yang jelas, syirik yang akbar. Allah alam bissawab. Ada penelpon Ibu Yani. Assalamualaikum. Iya. Di mana Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ibu Yani di mana? Di Brastagi. Baik, silakan Ibu. Di sini kan masih baru masuk apa banyak yang mu'alat gitu Pak Ustaz. Banyak yang apa Ibu? Masih mu'alat gitu Pak Ustaz. Baik. Jadi yang saya mau tanyakan gini, masalah tentang mengambil air wudu. Baik. Apa niat mengambil air wudu yang sebenarnya Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Baik, itu saja Ibu. Udah begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, itu sudah kita bahas di pembahasan tentang wudu, bahwa niat adalah rukun yang pertama dalam wudu. Berdasarkan firman hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Ya. Dan niat itu dihadirkan di dalam hati berbarengan kita mengusap wajah. Karena yang namanya niat itu adalah qasdu syai muqtarinun bil amal. Maksud untuk melakukan sesuatu yang dirangkaikan dengan amal. Artinya ketika ibu mengusap wajah seperti ini, ya, kita berniat di dalam hati, ya Allah, saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas. Ya Allah, saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya, nawaitu wudu'an liraf'il hadasi. Nawaitu wudu'an liraf'il hadasi. Tapi itu kita hadirkan di hati. Ya, itu kita hadirkan di hati. Karena memang an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Adapun masalah talaffuz, talaffuz bin niat itu khilaf di kalangan para ulama. Di mazhab Imam Syafi'i itu dianggap mustahab, dianjurkan karena dia yusaid al-qalb. Karena talaffuz bin niat bisa yusaid al-qalb. Dan ini bukan hanya pendapat Syafi'i, tetapi pendapat sebagian pengikut Imam Ahmad dan pengikut Abu Hanifah. Tetapi sebagian pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sebagian pengikut Imam Malik dan juga Imam Ahmad berpendapat tidak disyariatkan talaffuz bin niyah. Dan pendapat Imam Malik dikatakan talaffuz bin niyah hanya boleh bagi orang yang was-was. Ya, orang yang was-was saja. Ini masalah khilaf. Tapi yang yang dianggap benar di mazhab Syafi'i adalah kalau seandainya dengan hati saja itu sudah cukup. Dan kalau ditambah lisan itu dianggap mustahab. Walaupun dengan lisan ini diperdebatkan dan pendapat yang paling kuat Allah alam bisawab, sekedar dengan hati saja itu sudah sangat cukup. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mengusap wajah, kita hadirkan niat di hati, ya Allah, saya berwudu untuk mengangkat hadas. Allah alam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.